إلا فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوان والأخوات رحمتي الله سبحانه وتعالى serta jemaah Masjid Al-Hasanah bin Taro, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semua keberkahan waktu dan umur serta rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Dan semoga juga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk selalu bersyukur dan mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu berjalan di atas sunnahnya, memiliki semangat mempelajarinya dan mendalaminya serta mengajarkannya kepada orang lain. Para hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita pada kesempatan ini sesuai dengan yang disusun oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Itu membahas tentang syurut, ya, atau syarat-syarat ibadah. Syarat-syarat ibadah yang mana dalam pembahasan ini nanti akan dijelaskan sekilas dan sepintas bagaimana syarat-syarat ibadah. Apa saja syarat-syarat ibadah yang harus kita penuhi dalam setiap ibadah kita, sehingga ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta kita mendapatkan keberkahan dari ibadah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Tidak asing lagi bahwa seorang muslim mengetahui bahwa tujuan dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam firman-Nya surah Az-Zariyat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia menegaskan kepada bangsa jin dan juga manusia bahwa Allah SWT berkata, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada aku. Melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah sebutkan, ma uridu minhum mirizkim wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak dari mereka rezeki. Dan tidak pula meminta agar mereka beri aku makan, kata Allah SWT. Karena Allah SWT ghaniyun, maha kaya. Dan Allah Maha suci dari segala kebutuhan kepada makhluknya. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Inna Allahu warazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah sendiri yang memberi makhluknya rezeki, ya. Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Perjalanan rahmat Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan kita Allah kepada kehidupan yang baik, kata hidup yang baik, yang selamat, yang membawa kebahagiaan kita di dalam jiwa kita, merasa tenang, di dalam keluarga, dalam masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, hanyalah dengan menunaikan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpindah dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Dan Allah tegaskan hal itu dalam firman-Nya yang telah kita sebutkan tadi. Bahwa di mana Allah SWT tegaskan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin juga mendapatkan tugas beribadah kepada Allah, sebagaimana juga manusia. Baliknya mereka juga ada di antara mereka. Dari golongan jin itu ada yang beriman dan juga ada yang tidak beriman. Demikian pula di golongan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, tentu kita berupaya mengenal bagaimana supaya ibadah yang benar dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua mutlak, di mana bagaimanapun banyaknya amal seseorang, bila syarat ini tidak terpenuhi, maka ibadahnya akan menjadi sia-sia. Segala pengorbanan yang dia lakukan, waktu, tenaga, harta, ya, perhatian, pikiran, semua yang dia lakukan akan menjadi sia-sia dan tidak akan menjadi sebuah amal soleh baginya. Dan di akhirat dia akan, ya, membawa tangan kosong dari segala ibadahnya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an mansura. Allah sebenarnya katakan, perlihatkan kepada mereka amal-amal yang telah melakukan di dunia, namun amal itu di akhir kelak Allah jadikan menjadi debu yang berterbangan. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang berharap demikian, ya, dan mengalami hal tersebut di akhir kelak. Maka dari sinilah kita mestinya belajar, mengetahui dan memahami bagaimana ibadah-ibadah atau apa saja syarat agar ibadah tersebut menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang melakukannya mendapatkan pahala dan ganjaran amal soleh yang akan terima kelak di akhirat di kehidupan alam baqos. Maka para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas apa yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitabnya ini, dan juga kita tambahkan penjelasan-penjelasan melalui dari ayat-ayat yang lainnya. Beliau menyebutkan yang terjemahnya, agar bisa diterima ibadah disyaratkan dan ibadah itu tidak benar kecuali dengan. Di antaranya para ulama sering mengutip firman Allah SWT, yaitu perkataan kepada Fudail, perkataan Imam Fudail Mu'iyad ketika menafsirkan firman Allah SWT, Allah sebutkan di antaranya akhir ayat dari surah Al-Kahfi, "Fakana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Ya. "Wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya dalam keadaan tentu diridai ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah beramal soleh. Waliyamal salihan. Walau syirik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan dia dalam ibadahnya tersebut mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Lalu juga ayat lain, liyabluwakum ahsanu amala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail menyebutkan ya, ahsanu amala itu ya aswabu akhlasu. Akhlasu aswabu. Allah ciptakan kehidupan kematian agar menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Di antara komentar ulama jelaskan ayat yang mulia ini adalah siapa yang baik amalannya, mengutip perkataan Imam Fudail bin Iyad, adalah aswabuhu akhlasuhu aswabu. Yang pertama yang ikhlas. Sebenarnya yang Allah tegaskan dari ayat yang surat Al-Kahfi tadi, ayat terakhir surat Al-Kahfi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan dia sedikit pun mempersekutukan dalam ibadahnya Allah SWT dengan apapun. Ya. Falyama amalan salihan, dia beramal soleh. Amal tidak dikatakan soleh kecuali bila terkumpul dua syarat tersebut, yaitu al-ikhlas mutaba'ah. Maka Fudail bin Iyad menyebutkan akhlasuhu makanillahi. Ya. Itulah yang disebut ikhlas adalah yang memang ibadah tersebut dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengharapkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a wajhihi. Kemudian aswabuhu yang benar tepat ahsan itu adalah yang disebut aswab. Amal yang benar adalah muwafaqatus sunnah. Sesuai dengan petunjuk dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka yang pertama adalah ikhlas Allah taala, bebas dari syirik besar dan kecil. Kemudian kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebanyak apapun amalan seseorang, ya, dia habiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia habiskan harta dan perhatiannya untuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bila hal itu tidak dilandasi oleh keikhlasan, maka ibadah yang dilakukannya akan menjadi sia-sia. Di sinilah pentingnya kita harus mengenal perkara ini. Banyak orang merasa telah beribadah, merasa telah beramal soleh, merasa telah menabung untuk hari akhiratnya dengan berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, berinfak, ya, melaksanakan amal-amal ubudiyah yang pribadi, melaksanakan qiyamul lail, qiraatul Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia lalai, dia tidak mengerti, ya, tidak mengamalkan, tidak memiliki syarat untuk diterimanya ibadah tersebut, maka sungguhlah dia akan mengalami sebuah penyesalan dan kerugian yang besar kelak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itulah pentingnya kita selalu belajar dan belajar untuk mengerti bagaimana menanamkan keikhlasan dalam diri. Menanamkan keikhlasan dalam diri kita. Dan betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan perkara ini. Sehingga dari awal surat saja, kita perhatikan surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah. Surat yang pertama saja, di sana sudah ditegaskan berapa kali bentuk penegasan tentang mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Pertama, umpamanya, ayat yang kedua, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka sanjungan yang sebenarnya, pujian yang harus kita tujukan hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lillahi rabbil alamin. Karena segala nikmat, segala apa yang kita miliki, segala apa yang kita lakukan, tidak pernah terlepas dari itu adalah milik Allah, ciptaan Allah, pemberian Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki semua yang ada di alam raya ini. Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Apapun yang kita miliki atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah karena Dialah yang menciptakan, memelihara, mengatur segala, Rabbul alamin. Maka didahulukan kata lillah di situ, alhamdulillah. Lillah ismullah, lafzul jalal, Allah. Itu dalil tentang zul uluhiyah, kata Ibn Abbas, yang berhak atas segala ibadah hambanya. Dia di antara ibadah adalah memuji dan memuja. Ya. Memuji dan memuja. Dan tidak ada seorang pun makhluk yang berhak untuk kita puji, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Selain pujian itu hanya kepada Allah, pujian yang sempurna. Adapun kepada manusia memang kita berterima kasih. Memang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yashkurullah man la amal la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah, orang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, dan juga dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana 'alaikum ma'rufan fakafi'uhu wa lam tajid ma tukafi'u, ya, fad'u lahu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balasilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian tidak punya apa yang untuk kalian berikan, maka doakan orang berbaik kepada kalian. Itu sebagai bentuk terima kasih kepada Allah. Berbuat baik kepada, berterima kasih kepada orang-orang yang telah Allah bukakan hatinya untuk membantu dan berbuat baik kepada kita. Namun pujian yang mutlak, sanjungan yang istimewa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sanjung itu adalah ubudiyah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut tidak boleh melebihi menyanjung manusia dari batas yang dibolehkan oleh agama. Sampai mengatakan seperti dalam sebuah peristiwa di masa Rasulullah SAW, anak-anak yang masih dalam umuran balik apa namanya umur dari umur masih anak-anak wanita yang ketika menghibur orang-orang dalam walimah, ya anak-anak bukan anak belasan tahun, anak-anak yang di bawah masih kecil lah ya, yang bawah 10 tahun, mereka bersenandung dengan sebuah bait syair, tapi isinya memiliki menyanjung melebihi, ya menyebihi yang pantas bagi Rasulullah SAW. Wafina Nabi ya'lamu ma fi ghadin. Rasulullah SAW langsung menegur, ya di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan datang, dan ini ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dan juga pernah seorang sahabat mengatakan insyaallah syait. Dan juga Rasulullah SAW pernah orang-orang Yahudi ya berkata kepada para sahabat, ni'mal qaum antum. Dola annakum taqulun insyaallah sya'a Muhammad. Kalian memang orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, tetapi kalau seandainya kalian tidak mengatakan telah berkehendak Allah taala dan Muhammad, tidak boleh demikian. Wa sya'a Muhammad. Ya. Maka ketika sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, sya'allah wa syi'ta, Allah telah berkehendak dan engkau juga berkehendak, Rasulullah SAW menyebutkan, aja'al tanin dan lillah, apakah engkau menjadikan aku ya tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Allah yang maha pengasih, ar-Rahman ar-Rahim, yang maha pengasih, maka segala ubudiyah kita pantas kepada Allah. Ya, karena Allah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dan tidak ada manusia ya atau makhluk yang lebih kasih ya dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Manusia bisa membantu dengan bantuan terbatas ya, sangat terbatas, walaupun dia bisa membantu namun terbatas, dan bahkan tidak bisa membantu dalam segala hal. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala hal kepada kita, memudahkan segala urusan kita, memberikan nikmat yang tidak terhitung oleh kita. In ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu. Kemudian Malik Yaumiddin, dan juga pula dia akan mampu membalas segala amal soleh kita. Maka oleh sebab itu sebutkan orang yang berbuat syirik kepada Allah, dalam hadis sebutkan Allah menyuruh orang berbuat syirik itu, orang berbuat riya, umpamanya syirik kecil umpamanya, untuk meminta pahalanya kepada orang-orang yang dia berbuat riya kepada orang tersebut. Nah, mungkinkah dia dapat memberi pahala kepada kita? Jadi salah satu tip agar menghilangkan rasa riya adalah mengetahui bahwa kala di akhirat, orang-orang yang kita berbuat riya kepada dia tidak akan bisa memberikan pahala pada kita. Ya, maka oleh sebab itu, begitu banyak ayat-ayat menegaskan bahwa kita beribadah hanya kepada Allah SWT, dan itu merupakan inti dakwah para rasul semua, mengajak umat mereka untuk menegakkan tauhid ubudiyah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a. Mereka tidak diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan agama kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin benar-benar lahud din, mengikhlaskan semua agama. Kegiatan ibadah mereka, ritual mereka hanya ditujukan kepada Allah, berharap pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak ayat-ayat yang menegaskan dalam ya, baik berkaitan dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan sedekah, ya, berzikir, bertawakal, betapa banyak. Wa 'alal tawakkal in kuntum min, bertawakal kepada Allah. Semua ibadah-ibadah ya, ada yang bentuknya perintah umum. Tadi umpamanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa'a. Surah Al-Bayyinah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh mengikhlaskan agama semurni-murninya. Nah, oleh sebab itu, ya, hendaknya kita mengenal dalil-dalil itu. Semakin hari, semakin kita ketahui berbagai dalil-dalil yang mewajibkan agar kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pemanya ya dalam ibadah puasa orang tidak berpuasa tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kullu amalu bani Adam lahu illa siyam fa innahu liwanajibi. Semua amalan-amalan bani Adam, orang-orang beribadah ya, akan dibalasi dengan balasan yang terhitung, dengan balasan yang tamu ibadah puasa. Memang orang yang melakukan ikhlas kepada Allah SWT, Allah balasi dengan balasan yang spesial. Dan demikian pula haji. Ya, walillahi 'ala nasi hajjul bait. Bagi Allah sajalah. Ya, lillahi dahulukan kalimat-kalimat. Kita kembali kepada surah Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Kenapa disebut? Memang Allah yang membalasi segala kebaikan kita. Yang dapat mengampuni dosa kita di akhir kala hanya Allah. Dia yang berkuasa dari kemudian semua raja-raja dunia yang menyembuhkan saat ini. Yang bangga dan kuasa dan harta mereka di akhirat tidak bisa berbuat untuk diri mereka. Apalagi untuk orang lain. Jadi mereka saja tidak bisa membebaskan diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat mengampuni dosa kita. Yang dapat memberikan kebaikan pada kita di akhirat kelak. Yang memasukkan kita ke surga. Menyelamatkan kita dari neraka hanya Allah SWT. Yang memberikan pahala atas segala amal soleh kita hanya Allah SWT. Maka di Malikul Yaumid Din, dia memiliki hari. Kenapa? Bukankah hari dunia juga? Bukan dunia ini juga milik Allah SWT? Iya semuanya. Namun di dunia ini ada orang-orang mengaku. Yang kesombongan, kecongkakannya. Namun di akhirat kelak tidak ada seorang pun yang berkata saat itu lagi dia memiliki sejengkal tanah. Berkuasa ya sebagai seorang berpangkat jabatan semua di sana hilang. Maka itu diingatkan bahwa hendaknya agar kita ya menghilangkan rasa ria bangga dalam diri kita, ingat bahwa di akhirat kelak yang dapat memberikan pahala kita hanya Allah SWT. Bukan orang-orang yang kita berbuat ria kepada mereka, berbangga kepada mereka. Bukan fan ya, kalau sekarang kan banyak umpamanya para penggemar, bukan. Kan mereka yang akan dapat mengelontorkan pahala pada hari ini pada kita. Ya, pada hari esok, pada hari yang dapat memberikan pahala pada kita. Pada hari esok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik yaumiddin. Pengakuan semua. Ya Allah yang memilih. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Lalu ditegaskan lagi kepada engkau saja kami. Beribadah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkau saja kami memohon pertolongan. Ini juga ketegasan dalam bentuk-bentuk ibadah tafsir. Isti'anah hanya dengan Allah, ya. Isti'anah itu bagian dari ibadah. Namun ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ubudiyah qalbiyah, ibadah yang berkenaan dengan hati, ubudiyah yang berkenaan dengan lisan kita, zikir kita, yang memberi nasihat, membaca Al-Qur'an, ya. Itu kan semua amal lisan ya. Amal lisan menyampaikan nasihat, amal lisan membaca Al-Quran, amal lisan, berzikir, amal lisan, mestinya semua harus ikhlas. Amal jawarih, berjihad, ya, membantu orang, ya, sholat, ya, itu semua. Baik amal qalbiyah, ya, maka kadang-kadang, ya, yang banyak menentukan nilai ikhlas itu sebenarnya bergantung amal qalbiyah. Karena ikhlas itu amal qalbi. Amal qalbi. Walaupun saja waktu berniat dibaca berniat ya usolli, memang orang baca-baca lafaz-lafaz mengikrarkan niatnya dengan lisannya, tapi hatinya tidak memahami, tidak mengamalkan, keikhlasan tidak ada. Oh, dikatakan ini saya ikhlas ini ya, belum tentu juga hatinya betul-betul ikhlas. Jangan kanan ketika dia mengatakan ikhlas itu justru disitulah tampak dia tidak ikhlas. Jadi nah, dari itu ikhlas itu amalan hati. Ya, amalan hati. Maka penting sekali kita memperhatikan masalah ini. Dan kita harus tahu, ya, bagaimana kiat-kiat agar selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sebutkan kiat-kiat yang umpamanya. Ketika orang tidak ikhlas, ya, ingin dapat pujian, sanjungan, ya, terkenal, viral, maka Allah di akhir kala Allah akan suruh, jika dia tidak ikhlas dalam berdakwah. Dia akan disuruh meminta pahalanya kepada orang-orang yang dia banggakan. Nanti dia berkeliling kepada fan-nya, kepada pengikut-pengikut, kepada penggemar-penggemarnya untuk mencari pahala di akhir kelak. Mungkinkah dia akan beri pahala ya kepada sang dai tadi yang ingin viral, yang terkenal, yang ingin dapat pujian? Ya, perlu kembali kita mengoreksi amal ibadah kita selalu untuk hati-hati ya, untuk selalu waspada agar setiap detik kita periksa niat dan hati kita untuk selalu ikhlas dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dalil tentunya dalam Al-Qur'an yang menegaskan tentang wajibnya ikhlas ya. Demikian pula sebaliknya dalil-dalil yang mengharamkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Jelas sekali ayat-ayat ya Allah tegaskan orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Kesyirikan yang disebut dari syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah nanti akan kita jelaskan apa saja. Kita bacakan dulu penjelasan Syekh dan orang yang ucapkan apa? Kalimat kunci masuk ke Islam itu apa? Kalimat syahadat ini. Pengakuan bahwa tiada yang disembah kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Kalau seandainya seseorang banyak-banyaknya dia amal salat, tapi dia tidak mengucapkan kalimat ini, tidak diterima amalnya. Sebaik apapun dia, sesoleh apapun dia, kalau dia tidak mengucapkan kalimat ini, ya, karena kalimat ini, kenapa dia menjadikan kalimat yang pertama diucapkan? Karena nilai-nilainya harus mewarnai segala aktivitasnya. Maka seakan-akan dia mengikrarkan segala ubudiyah kita, segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penegasan itu. Bahwa saya tidak akan beribadah kecuali kepada Allah SWT. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini juga bahwa ibadah yang saya lakukan adalah sesuai dengan ajaran bahwa Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada seorang penuh ikhlas kepada Allah tapi tidak sesuai dengan ajaran ibadah Rasulullah SAW, ya, umpamanya umat-umat yang berlalu dari kaum Yahudi, Nasrani, umpamanya, mereka ada yang tidak mempersekutukan Allah. Ada mereka yang terperkan, tidak berbuat syirik kepada Allah, ada. Namun, ketika setelah diutus Nabi Muhammad SAW, betapapun ikhlasnya mereka, dan mereka tidak mau mengimani risalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak beribadah sesuai dengan risalah, ajar ibadah Nabi Muhammad SAW, maka mereka juga tidak akan diterima amalannya oleh Allah SWT. Jadi oleh sebab itu dua kalimat syahadat ini adalah hendaknya tercermin ya, di dalam segala ubudiah kita, dalam ibadah kita kepada Allah SWT. Ya, nah, ini makna sebetulnya inti dari kalimat syahadat itu adalah mewarnai, terdapat nilai-nilai kalimat syahadatnya dalam setiap ibadah. Kalau kita beribadah kepada Allah, bahwa syariat yang kita ikuti dalam ibadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah risalah Muhammad Rasulullah, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul. Wa may yuti'ur Rasul faqad ata'a Allah. Ya, maka Allah, bagaimanapun seorang mau berbuat taat kepada Allah dengan ritual-ritual macam tapi menyelisih petunjuk Rasulullah SAW, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Dan ini yang ditegaskan ya oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, di antaranya pemaya sabda Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min huwa raddun, orang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya hadis makan mukminin dalam Sahih Bukhari Muslim, dalam lafaz Imam Muslim menyebutkan man amila amalan, barang siapa lakukan sebuah amalan laisa alaihi amruna, dan tidak pernah diperintahkan Rasulullah SAW, tidak ada teladan dari Rasulullah, tidak ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amalan tersebut juga ditolak. Bahkan memperingatkan setiap khutbah ya qulu bi'atu dhalal qul ya qulu inna syarrul muhdatsati wa kullu muhdatsatin bid'ah. Rasulullah SAW sering mengulang dalam khutbatul hajah sesungguhnya seburuk-buruk perkara inna ya, pokok perkara adalah ya yaitu perkara-perkara bidah ya. Oleh sebab itu berhati-hatilah di dalam beramal, maka perlunya kita belajar menuntut ilmu agar kita tahu bagaimana tuntunan dan petunjuk Rasulullah SAW dalam setiap ibadah ya. Rasulullah umuri muhdatsatu, seburuk perkara adalah perkara baru ya, dalam agama maksudnya. Karena juga ada orang-orang yang masih tekun dalam masakan bid'ah ini, mereka katakan dulu tidak ada mikrofon, dulu tidak ada HP, dulu tidak ada ini dan itu. Mereka tidak mengerti yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan maksud dalam perkara-perkara muamalah. Jadi maksud perkara-perkara adalah perkara ubudiyah, ajaran agama, bukan urusan duniawi. Urusan duniawi, masalah baju, sepatu, kendaraan, alat transportasi, komunikasi, terserah bagaimana manusia membuat dan mencetuskannya ya, silakan berkreasi dan membuat berbagai variasi, tidak masalah. Namun ibadah tidak bisa dibuat ya, dibuat-buat, dilakukan kreasi-kreasi dengan pola pikir sendiri, dengan cara merumuskan sendiri, tidak. Kita menunaikan ibadah, kita minta adalah pahala kepada Allah, dan Allah hanya memberikan pahala melalui apa yang telah diajarkannya, melalui apa yang wahyukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Yang terakhir yang beliau kutip dalam penjelasannya adalah, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbihi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bukan demikian orang siapa yang betul-betul menundukkan wajahnya kepada Allah. Lillahi. Maka juga sama dengan surah Al-Imran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Pengakuan. Katakanlah. Qul a'udzu binnas. Katakanlah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah. Diperintahkan Allah agar disampaikan oleh Rasul. Ya, agar penegasan dari Rasul SWT kepada Rasul SAW agar benar-benar disampaikan kepada umatnya. Padahal Rasulullah SAW sudah jelas menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Namun, untuk menegaskan pentingnya, kul, ya, katakan oleh kalian, berlindung tanya kepada roh manusia, bukan kepada manusia. Manusia apapun, bagaimanapun, kemuliaan, tinggi kedudukannya adalah makhluk, ya, yang tidak berhak atas segala bentuk ibadah kita. Baik. Maka di sini, barang siapa mendekat wajahnya kepada Allah, dengan penuh ketaatan, ya, mengikhlaskan tentunya, wahwa muhsinun. Wahwa muhsinun itu maksudnya dia berbaik. Baik di sini adalah bagaimana amal itu baiknya, muwafiqul sunnah, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Falahu ajru, maka baginya pahalanya. Inna rabbi di sisi rabbnya, la khaufun alaihim walahum yahzan. Yang mereka tidak akan khawatir, tiada kekuatan atas mereka, dan mereka juga tidak akan bersedih. Itu keberuntungan diperlihat oleh orang-orang yang berikhlas, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan wa huwa muhsinun, ya, benar-benar baik amalannya ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ya, dijelaskan lagi oleh beliau, ya. Beliau mengutip di sini perkataan Syaikhul Islam Taimiyah, ya. Inti agama adalah dua pokok, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyembelih, ya, dan tidak menyembah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Tidak dengan bid'ah. Ya. Jadi lawan daripada ikhlas adalah kesyirikan. Lawan daripada ikhlas adalah kesyirikan. Nah, kesyirikan ini ada yang dipesan. Lawan daripada mutaba'ah, makanya syarat ibadah itu, ya, ringkasnya sebutkan dengan permohonan, al-ikhlas wal-mutaba'ah. Al-ikhlas lillah, beribadahnya kepada Allah. Mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW dalam pola melakukan ibadah tersebut, dengan dibuat pola baru, metode-metode, cara-cara ritual baru. Oleh sebab itu di sini dikutip paman kana yarju li rabbi falyamal salihan wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada. Orang yang ingin berjumpa Rabb-nya, berjumpa Rabb-nya dalam keadaan dimuliakan ya oleh Allah SWT, diridhai Allah SWT, falyamal amalan salihan, maka hendaklah beramal saleh. Ya, amal saleh tidak sebut kecuali apabila ikhlas dan mutabaah. Wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia tidak berbuat syirik dalam ibadahnya kepada Rabb-nya sedikit pun. Ya, tidak berbuat syirik kepada dalam beribadah kepada Rabb-nya, tidak berbuat syirik sedikit pun. Ahada, apapun. Tidak nabi, tidak malaikat, ya. Apalagi makhluk-makhluk yang lainnya. Baik. Yang demikian adalah manifestasi perwujudan dari dua kalimat syahadat yang tadi kita sebutkan, asyhadu an la ilaha asyhadu anna muhammadur rasul. Pada pertama kita tidak menyembah kecuali kepadanya. Pada yang kedua, bahwasanya Muhammad adalah utusannya yang menyampaikan ajarannya, maka kita wajib membenarkan dan mempercayai beritanya serta mentaati perintahnya. Beliau telah menjelaskan bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, dan beliau juga melarang kita dari hal-hal baru. Baik, maka di antara definisi taat kepada ya maksud dari kalimat lain, antara butuh itu syubhat. Maksud dari ikhlas itu aku beribadah kepada Allah yang tidak mempersekutukan sesuatu pun, dan adapun mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasdiqu fi ma akhbar wa ta'atu ma amar wa istinab ma nahan wa zajar wa alla yu'badallahu illa bi syar. Membenarkan beritanya, mentaati perintahnya, meninggalkan apa yang dicegah dilarangnya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita jelaskan apa hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai keikhlasan kita, dan apa pula hal-hal yang dapat merusak nilai mutaba'ah kita. Baik. Pertama tentu adalah ya tadi sudah kita sebutkan dari dalil yang mewajibkan agar kita hanya beribadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidak perintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada dengan penuh ikhlas, mengikhlaskan kepadanya agama semurni-murninya. Surah Al-Baqarah ayat 5. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'budillahu ya. Afwan. Fa'budillaha mukhlishal lahud-din. Fa'budillaha mukhlishal lahud-din. Ala lillahi dinul khalis. Ayat 2 dan 3. Fa'budillaha mukhlishalahuddin. Maka sembahlah Allah mukhlishalahuddin, mengikhlaskan agama semata-mata kepadanya. Alilillahi, ketahui hanya milik Allah saja agama yang murni itu. Ini dengan juga firman Allah SWT, Qulillahu a'budu mukhlishalahuddini. Katakanlah Allah saja yang akan katakan Qulillahu a'budu mukhlishalahuddini. Ya, didahulukan kata maf'ulun bi sama dengan iyyaka. Qulillaha a'budu mukhlishalahuddin. Katakanlah Allah saja yang aku sembah dengan mengikhlaskan agamaku kepadanya. Fa'budu ma syi'tum min duni. Sembahlah apa-apa yang kalian ada di selainnya. Ha? Kemudian ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa iti'una ويطعمون الطعام على حب مسكين ويتيم وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. Ini dalam gambaran keikhlasan, dan mereka memberikan makanan kepada dalam ala hubbi miskina, kepada orang miskin dan anak yatim dan orang dalam tawanan, lalu mereka innama nutimukum, kan sungguh kami beri kalian makanan itu hanya untuk mengharap wajah Allah. La nuridu minkum, kami tidak berharap dari kalian balasan dan juga tidak ucapan terima kasih. Inna khawmi rabbina yawman abusan kum tarira. Semua kami takut dari Rabb kami pada hari yang penuh membawa kekecewaan bagi manusia. Baik, dan dalam hadis-hadis jelas banyak ya hadis-hadis yang menegaskan untuk kita ikhlas beribadah kepada Allah, seperti sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang masyhur sekali. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Maksudnya apa? Kalau niatnya ikhlas, diterima Allah SWT. Jika tidak, tidak diterima Allah SWT. Maka lanjutkan dari hadis tersebut, "Man kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli." Sebutkan walaupun contoh ini sebutan hijrah. Barang siapa yang berhijrah karena kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Pemakan hijratu ila dunya aw imratin yang kemuha fa hijratu ila ma jaral, barang siapa berhijrah hanya karena dunia dan juga karena wanita yang ingin dinikahinya, apa hijrahnya sesuai dengan tujuannya itu, maka dia tidak akan mendapat pahala dari Allah SWT. Nah, maka akhir-akhir ini lagi ngetren dengan istilah hijrah. Ya, hijrah bukan hanya ngetren dengan di sisi pakaian, ya, berpakaian niqab, ya, agar dianggap soleh, yang banyakkan jenggot, menyalakan cingkrang, dianggap orang yang telah hijrah. Hijrah tidak hanya sekedar penampilan di luar. Hijrah yang lebih penting itu adalah ketaatan, ketundukan, keikhlasan yang ada dalam hati. Ya, tidak cukup sebatas penampilan, ya, gaya, dan aksesoris di luar. Tetapi yang lebih penting adalah benar-benar berikhlas. Ya, sudah ngetren orang banyak ke majlis ilmu, kita juga ngetren demikian. Ikuti tren, tidak demikian. Kalau hanya hijrahnya hanya karena mengikuti tren, maka jelas hijrahnya tidak menuju keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah karena dunia, ya, karena lebih dapat pasar di dalam dakwah umpamanya, atau bisa berbisnis, dapat teman bisnis, atau karena memang mencari jodoh saja. Ya, lalu berpenampilan seperti orang yang berhijrah, dan tidak cukup demikian. Hendaknya benar-benar motivasi adalah hijrah kepada Allah, ya, hijrah karena Allah dan bukan karena tujuan ujian, sanjungan, ya, dan urusan-urusan dunia yang fana. Baik. Namun ikhlas itu ada yang merusaknya. Nah, yang pertama apa? Tentu kalau jelas tadi syirik besar jelas, ya, hadis-hadis ayat-ayatnya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya Allah SWT berfirman dalam hadis kudsinya, yaitu man amila amal asyraka fihi ma'i ghairi taraktu syirka. Orang melakukan sebuah amalan, ya, yang dia sekutukan aku dengan selain aku, kata Allah SWT, maka aku tinggalkannya dan amalannya, kata Allah SWT. Baik. Demikian pula ayat-ayat Quran jelas sudah sering diulang-ulang. Ya, dengan seringnya didengar tentu akan semakin mantap pemahaman kita. Sebenarnya firman Allah SWT, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surah An-Nisa. Ya, bangsa Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan juga Allah tegaskan bahaya syirik, membatalkan keamalan tadi sudah kita sebutkan, walau asyraku lahabita an makan ya'mal, jika mereka bersyirik batal semua amal mereka. Walau qad uhiya ilaika wa lil ladina min qablika la in asyarta la batal amal. Dan sungguh telah diwahyukan hai Muhammad kepada engkau dan kepada nabi-nabi dan umat sebelum engkau, atau umat sebelum engkau, jika engkau berbuat syirik, batal semua amalan. Nah, itu nilai syirik yang besar, menetapkan semua amalan. Tapi syirik kecil nih, ya, yaitu di antara yang pertama adalah ar-riya, yaitu beramal karena tujuan dipuji, disanjung, ya. Itu disebutkan, ya, istilahnya idhar wa nuqul, ya, secara syar'i perhatian adalah idharul ibadah linnasi ibtidha'a ijabihim. Memperlihatkan sebuah ibadah kepada orang lain dengan tujuan membuat mereka kagum. Membuat mereka kagum, mereka kagum dengan kita. Ya. Dan Nabi SAW telah menegaskan perkara riya ini, perkara yang sangat beliau takutkan kepada sahabat beliau. Akhwafu ma khafu alaikum, ya, asyirkul khafi au syirkul asghar. Yang paling aku cemaskan atas kalian, kata Rasulullah kepada sahabatnya, adalah syirik yang tersembunyi atau syirik kecil. Ya, bahkan dalam hadis lain, akhwafu alaikum ar-riya. Fasu'ila anhu faqal, akhwafu alaikum asyirk al-asghar. Fasu'ila anhu faqala ar-riya. Yang paling aku cemaskan atas kalian adalah syirik kecil. Ketika ditanya adalah, beliau menjawab riya. Ya. Bagaimana riya itu? Rasulullah SAW menjawabkan, ayu zayyina rajul salatahu liyarahu rajul. Jadi dia contohnya dalam sholat, dia baguskan sholatnya, dia seakan khusyuk dalam sholatnya, ya, dia lamakan sholatnya, dia panjangkan bacaannya, ya, dan seterusnya, atau dia tambah sholat-sholat sunnah, karena ada orangnya, agar orang ingin melihatnya, dan agar orang terharu, terkagum dengan, nah ini tidak boleh. Yang kedua adalah sum'ah. Sum'ah itu maksudnya ingin terkenal. Bahasa hari ini adalah viral. Ya, ingin mendapat sum'ah. Terkenal di kalangan yang terdengar, diketahui oleh banyak orang, didengar oleh banyak orang. Ya. Apa beda antara riya dengan sum'ah? Sebelum ulama menyebutkan riya itu adalah melalui pandangan mata, sum'ah melalui pendengaran telinga. Nah, contoh baca Al-Qur'an, ceramah, ya, bisa saja masuk ke dalam sum'ah itu. Dan hari ini tentu dengan media-media yang ada sangat berbahaya, hal-hal ini bisa jatuh kedua-duanya, riya dan sum'ah, ya. Yaitu ingin dikenal manusia, tahdisun nas, agar manusia menceritakan tentang ibadahnya, ya, agar manusia menceritakan tentang ibadahnya, ya, untuk mendapatkan kekaguman dari mereka. Maka Nabi SAW, man sama Allah bihi, barang siapa yang ingin terkenal, ingin mencari viral, ingin mencari pujian, ingin mencari kekaguman manusia di sini, maka kala Allah akan mempermalukan dia di hadapan, ya, manusia. Kemudian, namun juga ada penjelasan bagaimana kalau seandainya tujuannya untuk memotivasi. Namanya seseorang lagi mengadakan pengumpulan dana, ada seseorang sebenarnya yang terjadi di pasar Rasulullah SAW, Rasulullah SAW motivasi sahabat untuk bersedekah, namun seseorang datang dengan membawa sedekahnya yang begitu susah payah membawanya, lalu setelah itu berbondong-bondonglah orang mengikuti atau termotivasi dengan sikapnya memberikan sedekah begitu banyak. Namun hal ini tentu perlu sangat diwaspadai. Ya, kadang-kadang setan begitu pintar dalam menipu agar kita terjerumus ke dalam dosa riya ini. Tapi kalau tujuannya untuk motivasi orang lain, ya, boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai, ya, terselip, terbesit dalam hati kita agar yang dipuji, disanjung, dan dipuja-puja oleh orang lain. Baik. Kemudian, ya, dan dalilnya tentang bolehnya memperlihatkan amal soleh dengan tujuan motivasi, firman Allah SWT, "Intu bidus sadaqati fani'immahi." Ya. "Wa intukfuha," tetapi kalau disembunyikan itu lebih baik. Kalau kalian perlihatkan sedekah secara terangan, nah itu tidak baik. Tetapi kalau disembunyikan itu jauh lebih baik. Yang ketiga adalah beramal karena mencari duniawi, kebaikan duniawi. Nah ini juga merusak amal. Yaitu Allah SWT bahwa mereka dalam beribadah, orang-orang munafik contohnya, hanya untuk mendapatkan maslahat duniawi. Orang munafik beriman kan karena maslahat dunia dia. Karena agar di dunia dia tidak dicela, agar dia tidak dianggap kafir, kemudian dia akan, jika terjadi peperangan mereka akan dibunuh, dirampas hartanya umpamanya, ya, maka mereka untuk menyelamatkan di dunia, mereka pura-pura seperti beriman, tujuannya mencari keselamatan di dunia saja. Ya, agar dia aman harta dan jiwanya, maka dia pura-pura beriman. Ini di antara bentuk amalan orang munafik. Ya. Nah, yang mana dia beriman karena urusan duniawi saja. Menyelamatkan jiwa raganya dan hartanya, bukan karena ingin menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Baik, tadi kita sudah sebutkan contoh-contoh orang yang berhijrah karena dunia tadi. Paman kan hijrah tu lid dunya. Umratin lid dunya sibah umratin yang kiuhna hijrah tu ila ma hijrah ilaih. Ini celaan bagi orang yang tujuannya beramal demi mendapatkan balasan di dunia. Ya, tidak berharap pahala akhirat. Baik, berbeda antara beramal karena dunia dan berdoa meminta kebaikan duniawi. Ya, beda itu. Kalau berdoa kita boleh meminta kebaikan duniawi dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau beramal soleh jangan hanya diharap pahala duniawi saja. Karena pahala duniawi tidak kita harapkan, dari hikmah dari ibadah itu pasti dapat. Contoh yang banyak viral pokoknya, kalau kamu bersedekah Allah akan ganti dengan harta yang lebih banyak. Nah, motivasinya bersedekah ini bukan karena ikhlas, bukan mengharap pahala akhirat, agar Allah mengganti di dunia ini pahala yang berlipat-lipat, apa namanya, harta yang berlipat-lipat. Ya, atau dia dalam beribadah qiyamul lail tujuannya hanya untuk mendapatkan kesembuhan, mudah rezeki saja pokoknya. Ya, sembuh dari penyakitnya. Banyak orang beribadah atau karena puasa yang lebih dekat, contohnya demi agar tubuhnya sambil diet pokoknya, agar menjaga kesehatan pokoknya. Jadi beribadah demi menjaga kesehatan, bukan karena ingin mencari pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdoa boleh. Berdoa boleh kita meminta kebaikan dunia dan akhirat. Baik. Kemudian yang poin yang terakhir yang merusak nilai-nilai mutaba'ah kita adalah bid'ah. Dan ini tentu sudah banyak sekali juga penjelasan daripada ustaz-ustaz kita. Ya, bagaimanapun rajinnya seseorang beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amalan tersebut tidak akan diterima Allah SWT. Sebenarnya telah kita sebutkan dari tadi Rasulullah SAW menyebutkan, man amila amalan laisa 'alaihi amra qaradu. Inna syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini diulang-ulang oleh Rasulullah SAW berkali-kali setiap beliau menyampaikan khutbatul hajjah, beliau mengulang macam itu. Sebuah urusan adalah perkara-perkara yang baru dalam agama ini, dan setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, kata beliau, setiap yang adalah kesesatan. Dan di ayat lain ditambahkan, ya, bahwa sesat tempatnya di neraka. Qul bi'atin dhalalah qul la'atu finnar. Kemudian, dan juga telah kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menegur para pelaku bid'ah dengan firman-Nya, am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah. Apakah mereka punya tandingan yang mereka membuat syariat bagi mereka yang Allah tidak pernah mengizinkan mereka untuk membuat syariat tersebut. Jadi orang-orang yang berbuat bid'ah menunjukkan ajaran-ajaran tidak pernah tuntun Rasulullah SAW secara tidak langsung tanpa dia sadari, ia seakan-akan ya imma dia menandingi Allah dalam membuat syariat, atau dia seakan-akan dia ya menuduh Rasulullah SAW belum menyampaikan ajaran agama yang sempurna. Maka diungkap oleh Imam Malik ya bahwa orang-orang ya Muhammadan khala ar-risal, barang siapa yang buat bid'ah seakan-akan dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah ini. Man lakum fi hadza fadzalika al-yawm din fa la yakun fi hadzal din. Sesuatu yang tidak dianggap agama di masa Rasulullah SAW juga tidak akan berterima jadi agama pada hari ini, kata Imam Malik. Dan begitu banyak ketegasan-ketegasan para ulama kita yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah. Ingat suatu peristiwa Ibnu Mas'ud mendapatkan orang yang berzikir secara berkelompok di Masjid Kufah. Ketika itu masuk menegur mereka dan mereka mengatakan ma arana ila khair, kami tidak ingin kecuali yang baik. Kata Ibnu Mas'ud, maka memurid dakhala bisim. Betapa banyak orang yang ingin melakukan kebaikan namun dia tidak tepat melakukan kebaikan itu dan tidak mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama hadis, mereka yang saat itu ditegur Ibnu Mas'ud, mereka justru termasuk orang-orang khawar yang memarahi para sahabat Nabi SAW. Jadi bid'ah itu asalnya kecil dan lama kelamaan dan akan membawa kepada sikap yang ekstrim dalam beragama. Satu dalil yang sangat mematahkan argumentasi orang mengatakan ada bid'ah hasanah adalah yaitu ketika tiga orang sahabat yang berkunjung kepada salah seorang istri Rasulullah SAW bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah mendengar penjelasan istri Rasulullah SAW tentang ibadah Rasulullah SAW, lalu mereka menganggap ibadah mereka tidak ada nilainya, begitu sedikit ibadah mereka, dan mereka ingin memacu ibadah yang banyak. Sehingga salah seorang mereka mengatakan, aku mulai wala arkut, aku ingin sholat malam, tidak mau tidur. Yang lain mengatakan, asum malam tirsah, berpuasa setiap hari, tidak berbuka. Yang lain mengatakan, wala tazawwuj nisa, saya tidak akan menikah. Bukankah baik tujuan mereka? Ya, bukankah itu sesuai dengan firman Allah SWT, bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah? Tapi tidak, tujuan beribadah apabila menyelisih sunnah Rasulullah SAW, maka setelah Rasulullah mendengar ungkapan mereka, Rasulullah SAW menegur mereka dan mengatakan, paman rahim ma'an sunnati palisa minni. Orang yang menggar terhadap sunnahku tidak masuk golongan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjelaskan, aku mulai wa arkut, saya qiyamul lail juga tidur. Wa asum auter, saya berpuasa juga berbuka, wa tazawwujni, saya juga menikahi wanita kata Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa di dalam beragama bukan mau-maunya kita, tapi adalah bagaimana maunya Allah dan bagaimana maunya Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah tersebut. Inilah inti daripada apa yang kita bahas pada kesempatan ini, bahwa dalam beribadah bukan mau-maunya kita, bukan perkara apa yang yang menurut kita, tapi yang harus kita lakukan bagaimana menurut Allah, bagaimana menurut Rasulullah SAW. Maka rasa cinta kepada Allah, ubudiyah kepada Allah harus sesuai dengan apa yang dicontohkan di jalan kepada Rasulullah SAW. Ya, oleh sebab itu Allah sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan segala kedah cinta itu membuat dia beribadah dan sebagainya, fattabi'uni, harus realisasi ingin mencapai kecinta kepada Allah mengikuti jalur yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Fattabi'uni, ikuti aku kata Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan cinta kepada kalian. Bagaimanapun seseorang hebatnya dalam beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah dicintai Allah SWT. Karena jalan mencapaikan cinta kepada Allah, bukti mencintai Allah SWT hanya dengan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dan berpegang teguh dengan sunnah beliau dalam menyelesaikan ibadah tersebut. Demikian yang dapat kita bahas dengan kesempatan mulia ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya dan kita aman dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, pertanyaan masuk melalui pesan singkat. Bagaimana jika ibadah yang awalnya kita lakukan karena menjadi sebuah syarat wajib di suatu instansi, tetapi setelah terbiasa dan tahu hukumnya, kita mencoba belajar ikhlas dengan ibadah itu? Apakah kita harus bertobat niat kita di awal yang masih keliru? Ya, bertobat dari semua ibadah-ibadah tersebut. Semoga ibadah tersebut ya diterima Allah SWT jika kita bertobat. Ya, jika kita bertobat. Bagaimana agar hati tetap semangat dalam ibadah? Terkadang suka ada rasa malas. Tentu perkara ini perlu kita pertama, apa yang membuat kita malas? Kadang-kadang malas karena kita tidak merasa penting sesuatu itu. Kenapa? Kadang-kadang orang sedang susah, walaupun dia letih, dia tetap bekerja, dia tetap berusaha. Apa motivasi dia? Karena dia ada tujuan yang besar di balik usahanya itu. Maka bila kita mengerti tentang sebuah ibadah, dan tujuan di balik ibadah itu adalah apa yang Allah janjikan, keberuntungan akan kita diberikan Allah kepada kita di dunia dan di akhirat, ya pasti kita tidak akan pernah malas beribadah. Gimana tidak pernah orang malas makan, minum, ya tidur, tidak pernah malas karena dia di situ akan dapat ketenangan, kepuasan, ya menjaga kesehatan. Bagaimana seseorang tidak mau menjaga imannya? Bagaimana seseorang tidak mau menjaga hatinya, ya, agar tetap taat kepada Allah? Padahal itu adalah kunci hidupnya, lebih penting daripada makan dan minum. Nah, itu mengerti dulu manzilah ibadah, berilmu dengan hal itu. Yang kedua adalah lakukan ibadah sesuatu yang mudah kita lakukan. Ya. Mulai dengan hal-hal yang sekecil dulu. Ditingkatkan demi tingkatkan. Ya, walaupun hal yang kecil, tetapi bila kita lakukan yang terus-menerus itu lebih baik daripada borong-borong ibadah tetapi setelah itu ditinggalkan. Tetapi selalu diupayakan meningkatkan. Ya. Dan kelezatan beribadah tidak akan pernah kita raih kecuali setelah kita berupaya dan maksimal. Terus dan terus, lalu akan merupakan suatu kerinduan bila kita beribadah itu bagi kita. Ya, lebih penting dari makan dan minum daripada istirahat dan tidur. Ketika kita merasakan kenikmatan dalam ibadah itu. Membaca Al-Quran ketika telah mendapatkan nikmat. Maka yang ketiga adalah berupaya untuk mencari teman-teman, sebab-sebab yang memotivasi kita. Teman yang berteman dengan orang-orang yang selalu menasihati kita. Berteman dengan orang-orang selalu dapat kita teladani dalam ibadahnya. Nah, yang terakhir tentu, bahkan yang pertama seharusnya, selalu berdoa kepada Allah, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah setiap ya di akhir tahiyatul akhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku ya untuk selalu berzikir kepadamu ya, dan bersyukur kepadamu dan selalu beribadah dengan baik. Mohon kepada Allah. Doa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarif al-qur, sarif talbi ila ta'atik. Wahai za'in mula balikkan hati, tetapkan hatiku datang segamamu. Wahai za'in selalu memutar balikkan hati, palingkanlah hatiku untuk berbuat taat kepadamu. Baik. Apakah boleh menjawab salam dengan Assalamualaikum. Pertanyaan berikut, di manakah surah An-Nas dan Al-Falaq diturunkan? Surah Al-Falaq, An-Nas, ya, diturunkan surat-surat pendek umumnya itu diturunkan di Makkah. Baik. Dan juga surah An-Nas dan Al-Falaq ini aja menyebutkan Madinah ketika Rasulullah SAW sebab turunnya adalah disihir oleh Labid bin Al-Aqsam. Ya, disihir oleh Labid bin Al-Aqsam, lalu turunlah malaikat membawa dua surat ini untuk meruqyah Rasulullah SAW. Jadi, pertanyaan berikutnya. Benarkah kubur Nabi Muhammad SAW ada di Hadramaut? Dan bolehkah tawaf di sana? Tawaf tidak boleh di mana tempat pun di muka bumi ini kecuali di Ka'bah. Tawaf tidak ada di tempat muka bumi dan tawaf itu adalah ibadah, ya, yang boleh dilakukan hanya di Ka'bah. Baik, tidak di kuburan, ya. Ada kuburan Nabi Hud, apakah di Hadramaut? Wallahu a'lam. Tolong jelaskan tentang Quran surah Yusuf. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi wajhi abi ya'ti basiran au basir waqtuni bi ahlikum ajma'in. Karena ada orang yang mendalil dengan ayat itu, bolehkah ngalap berkah dengan barang para wali dan orang-orang soleh. Baik. Ayat ini kalau dilanjutkan, maksud dari ayat ini bukan Nabi Yusuf itu mengirim bukan maksudnya bahwa sembuhnya kebutaan dari orang tuanya ada, karena di situ dia dapat mencium bau daripada Nabi Yusuf, ya, itu diantaranya. Maka dengan itu dia mengatakan bahwa membawa komis baju Nabi Yusuf itu, orang tuanya yang tadi bersedih buta mata karena menangis dapat melepaskan kerinduannya, dan itu membuat dia kembali bisa. Baik, kalau dengan definisi tadi dikatakan ini berkah dari karena jasad para nabi, jasad berkah. Dan apa yang disentuh oleh jasad nabi adalah berkah. Baju para nabi seperti Bani Masar Rasulullah SAW, sebagian sahabat ada yang mengambil yaitu keringat dan seterusnya, itu khusus para nabi, ya, khusus para nabi saja, tidak para orang-orang selain nabi. Dapat mengalap berkah dari orang soleh ala dengan belajar ilmu mereka, mengamalkan nasihat-nasihat mereka. Gimana tidak ada pernah para sahabat bertabaruk dengan bajunya Utasyah, bertabaruk dengan bajunya para sahabat yang jangan masuk surga, Bilal, dengan 10 orang sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, ya, Sa'd bin Waqqas, Zubair, Talha, tidak pernah bertabaruk dengan baju-baju mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang jangan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa itu hanya berlaku untuk para nabi. Baik, bolehkah membuat celengan untuk lambung, tapi celengan itu berbentuk Ka'bah? Ada yang menjual seperti itu, apakah boleh Ustaz? Baik, itu kan hanya miniatur gambar saja, bukan seperti Ka'bah tentunya. Insyaallah hal demikian dibolehkan. Ada yang menjalankan amalan-amalan satu Rajab. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafar. Karena siapa menulis kalimat di atas malam pertama di bulan Rajab pada secarik kertas lalu meletakkannya ke dalam dompet, maka rezeki tidak akan putus selama satu tahun. Ini khurafat-khurafat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan inilah membuat orang kadang-kadang pendidikan begini malas bekerja. Lebih banyak mencari, lebih rajin mencari jimat daripada berusaha dengan maksimal. Baik, itu saja pertanyaan yang masuk. Dan melalui satu pertanyaan Ustaz, ya, di luar tema. Ustaz, dalam memberikan warisan rumah, apakah perabotan dan peralatan rumah tangga termasuk dibagi, Ustaz? Kalau warisan itu warisan orang tuanya, iya. Warisan si mari, iya. Semua warisannya jadi dihargai. Gitu. Tentu kalau baju dan macam yang mahal-mahal bisa aja dihargai. Tapi kalau ahli warisnya sepakat untuk disedekahkan, dihadiahkan, boleh saja. Gitu. Tapi dia semua peninggalannya termasuk warisan. Baik. Baik sepatunya, yang mungkin yang harganya, ada satu orang yang harganya kadang puluhan juta ya, jika dibagi bekas buka mungkin nilainya juga masih jutaan ya, tetap aja warisan, semua warisan, dihitung semua warisan itu. Kecuali para ahli warisnya ingin mensedekahkan dia lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, demikian jumpa kita kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya.